Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Khonafitin azakumullah. Kita masih pada pembahasan Al-Qa'idatul Ula, kaidah pertama yang dibawakan di sini oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullah, yaitu al-i'tisamu bil kitabi wa sunnah ala manhajis salafus salih. Beliau mengatakan setelah itu, وهذه القاعدة مشهورة ومعروفة. قاعدة ini مشهور dan معروف. وكثير من يتندن حولها. Dan banyak sekali pihak-pihak yang menyuarakan di sekitarnya. ولكن للأسف. Namun yang disayangkan, man yutabbiquha, pihak yang mempraktekannya, wa ya'malu bihal 'amal as-sahih, pihak yang mengamalkannya dengan pengamalan yang benar, wal 'amal al-muwafiq li ma'aniha, pihak yang mengamalkan dengan amalan yang sesuai dengan makna-makna kandungan-kandungannya, hum qalilun jidda, sedikit sekali. Ini mengisyaratkan ikhwanatina azakumullah, seperti yang saya gambarkan di awal, bahwasanya banyak pihak yang mengaku kembali kepada Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak cuma satu, tapi banyak. Sehingga nanti akan diterangkan sama beliau di sini, kaidah ini bukan semata-mata pengakuan, tetapi harus dipraktekkan, diamalkan dengan amal yang sahih, amal yang sesuai dengan kandungan maknanya. Ini yang paling sedikit. Ini yang dikatakan sebagai ahlus sunnah yang sebenarnya. Fal-i'tisamu bil-kitabi wa sunnah wa hadiy salafi salih ridwanullahi alaihim huwa sababun lin-najah. Berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah dan bimbingan salafus salih adalah sebab keselamatan. Wa haula'i yad'una annahum mutamassikuna bil kitabi was sunnah wa manhajis salafus salih. Sementara mereka-mereka tadi mengaku mereka berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah dan manhaj salafus salih. Wa ma'a dzalika yaftariqun wa yakhtalifuna 'alayha. Namun mereka masih berpecah belah dan berselisih di atasnya. Apa sebabnya? Mereka semuanya mengaku demikian. Padahal al-i'tisam bil kitabi wa sunnah ala fahmi salafil ummah itu merupakan upaya sebab keselamatan. Tetapi kenapa mereka ikhtilaf? Kenapa mereka berpecah belah? Ada sebabnya. Beliau mengatakan, wa innama waqa'u fil ikhtilafi wa tafarruq. Mereka terjatuh dalam perselisihan dan perpecahan. Li'annahum la yutabbiqunaha tatbiqas sahih. Itu dikarenakan mereka tidak mempraktekkan kaidah ini dengan praktek yang sahih. Hiya da'wa bimujardil lisan. Hanya semata-mata pengakuan dengan lisan. Wa yatahallawna biha fil majalis, mereka berhias-hias dengannya di majlis-majlis mereka. Walakin fi haqiqati amrihim, namun kenyataan keadaan mereka, wa fi haqiqati halihim, dan hakikat kondisi mereka, hum ab'adun nasi 'anil kitabi was sunnah wa 'an manhajis salafis salih. Pada kenyataannya mereka adalah orang yang paling jauh dari Al-Quran, dari Sunnah, dan dari manhaj salafus salih. Lidhalik, oleh karena itu kata beliau, Al-Qa'idatul Ula. Qa'idah yang pertama ini, la ta'ni faqat ad-da'wa bil kalam. Tidaklah yang dimaksudkan dengannya semata-mata mengaku dengan ucapan, dengan lisan. Innamal i'tisamu bil kitab was sunnati wa manhaj as-salafis salih ridwanullahi alaihim qawlan wa amalan wa i'tiqadan zahiran wa batinan. Tetapi yang diinginkan dengan berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah dan manhaj as-salafus salih itu secara ucapan kita, secara perbuatan kita, secara akidah kita, lahir dan batin kita. Hadhihi qa'idah yajibu an takuna ala dhikr minna jami'a. Qa'idah ini harus senantiasa kita ingat selalu. Di sini qanabdin azzakumullah beliau tegas menyatakan bahwasanya qa'idah ini bukan semata-mata pengakuan, bukan semata-mata slogan-slogan kosong tanpa bukti. Tetapi yang diinginkan, yang diperlukan di dalam kaidah ini ialah prakteknya, pengamalannya. Betul-betul kita kembali kepada Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Pada semua ucapan kita, pada semua amaliyah kita, pada semua akidah kita, lahir dan batin kita, semuanya harus sesuai dengan Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Kalau semata-mata mengaku, tetapi ucapannya bertentangan dengan Alkitab wa Sunnah, maka dia tidak mengamalkan kaidah ini. Semata-mata mengaku, tetapi amaliyahnya bertentangan dengan Alkitab wa Sunnah, maka semata-mata pengakuan, dia tidak mengamalkan kaidah ini. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Allama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau berbicara tentang nama Sunni Salafi, beliau mengatakan wa innama sya'nu kull sya'n fi tahqiqi hadzal ismil karim ala man intasaba ilayh. Yang paling penting adalah merealisasikan nama yang mulia ini pada setiap orang yang menisbahkan diri kepadanya. Jangan semata-mata mengaku, jangan semata-mata slogan palsu. Yang penting itu realisasinya, amalnya, prakteknya, wujudnya, kenyataannya. Belum mengatakan setelah itu. Fala yakunu demokratia, maka seorang Sunni Salafi tidak boleh menjadi seorang demokrator atau demokratis yang mengusung pemahaman demokrasi. Wala yakunu sufia, dia tidak bisa menjadi seorang sufi. Wala syi'ia, tidak bisa pula menjadi seorang pemahaman Syiah. Rafidhah. Artinya tidak mungkin bagi dia untuk menyimpang dari manhaj yang mulia ini. Seorang Sunni Salafi bukan seorang Jahmiyah, bukan seorang Mu'tazilah, bukan seorang Asy'ariyah, bukan seorang Khawarij, bukan seorang Murji'ah. Itu sekte-sekte masa lalu. Begitu pula kita sebutkan sekte zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Seorang Sunni Salafi tidak mungkin menjadi seorang Ikhwanul Muslimin atau Tablighi, jamaah tabligh, atau Tahriri, Hizbut Tahrir. Juga tidak mungkin menjadi seorang Qutbi yang mengusung dan membela Said Qutb, atau seorang Sururi yang punya pemahaman Sururiyah, atau seorang Haddadi yang punya pemahaman Haddadiyah, atau seorang Halabi yang mengikuti dan membela pemahamannya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi atau yang semisalnya dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tidak bisa. Sunni, Salafi. Tidak ada embel-embel pemahaman lain yang sesat. Alkitab wassunnah dengan pemahaman salaful ummah, diwujudkan, direalisasikan pada ucapannya, perbuatannya, akidahnya, lahir dan batinnya. Barakallahu fikum. Belum mengatakan setelah itu. Fa inna salafi wa kadha sunni ismani mutaradifani liman tamassaka bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi salih. Sebab nama salafi, nama sunni, itu dua nama yang sama, ditujukan untuk siapa saja yang berpegang teguh dengan kitabullah, sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman salaf. Wa ala hadha, kata beliau, atas dasar ini, la tasduqu hatani tasmiyatan ala al-hizbiyyin wala ala al-mubtadi'ah. Oleh karena itu, dua nama yang mulia ini tidak bisa disematkan, tidak bisa diberikan kepada hizbiyin atau ahli bid'ah. Barakallahu fik. Seorang sururi, sururi, tidak bisa kamu katakan sunni salafi. Seorang haddadi, haddadi, tidak bisa kamu katakan sebagai sunni salafi. Seorang halabi, halabi, tidak mungkin kamu katakan sebagai sunni salafi. Dikarenakan mereka semua hizbiyin, mereka semuanya menyimpang, sementara nama tadi tidak bisa digunakan untuk orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Sehingga perwujudannya itu yang paling penting. Kalau semata-mata mengaku kembali kepada Alkitab Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, ternyata melakukan gerakan terorisme. Melakukan tindakan irhab, teror, menteror penguasa muslim walaupun dia zalim, menteror orang-orang kafir zimmi, menteror orang-orang kafir musta'man, mengganggu mereka, membunuh mereka, dan semisalnya. Itu hanya pengakuan Anda sebagai seorang salafi. Anda bukan salafi, Anda irhabi, teroris, Anda khariji, punya pemahaman khawarij. Mengaku sebagai salafi, ternyata dia berkhutbah di hadapan halayak ramai, membongkar penyimpangan-penyimpangan atau gaiban-gaiban penguasa. Disebutkan penguasa begini-begini, disebutkan semua kejelekan-kejelekannya, dihujat, dicaci maki, dicela. Anda bukan seorang salafi, Anda seorang khariji yang punya pemahaman khawarij. Barakallahu fikum. Mengaku sebagai seorang sunni salafi, ternyata berdakwah lewat jalur parlemen, berdakwah lewat jalur partai politik. Maaf, Anda bukan seorang salafi, Anda ikhwani yang punya pemahaman ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Mengaku sebagai sunni salafi, ternyata kampanye politik. Ternyata menjadi jurkam salah seorang caleg atau salah seorang capres. Seorang mukmin itu memilih pemimpin yang KW1, jangan KW2. Mengaku sunni salafi, membuat drama di video, di syuting, di saluran televisi mereka, bikin drama yang intinya pilih KW1, jangan pilih KW2. Itu bukan sunni salafi, Anda itu semi-semi ikhwani. Barakallahu fikum. Itu merupakan gerakannya halabiyun. Barakallahu fikum. Ngaku salafi, tapi amalan Anda bukan amalan salaf. Barakallahu fikum. Mengaku sebagai sunni salafi, tetapi kemudian menfonis hizbi siapa saja yang menyelisihi dia, baik dia alim atau jahil, semua orang dikatakan hizbi dengan semata-mata menyelisihi dia. Dikit-dikit hizbi, fulan hizbi, fulan hizbi. Kenapa kau hizbi, akhi? Dia mengatakan tentang guru kami dengan waffaqahullah, hizbi. Terus kenapa? Ya kan harus hafizahullah. Dia mengatakan waffaqahullah, hizbi. Anda bukan Salafi, Anda bukan Sunni, Anda Haddadi. Yang punya pemahaman Haddadiyah, wa hakadza faqis. Demikian seterusnya antum katakan barakallahu fikum. Yang penting bukan pengakuan, tetapi bukti nyata. Bukti nyata dalam amaliyah Anda, dalam dakwah Anda, dalam akidah Anda. Harus kembali pada Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Barakallahu fikum. Wali ya ikhwan. Sehingga ketika ada orang yang mengaku Sunni Salafi, Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, dakwah Salafiyah. Jangan terkecoh dengan zahir ucapan. Jangan terkecoh dengan penampilan zahirnya. Lihat dulu. Cermati. Kemana arahnya dia. Cermati bagaimana dakwahnya. Cermati bagaimana amaliyahnya. Cermati bagaimana gerakan-gerakannya. Lihat. Kalau semuanya lurus-lurus saja. Semuanya betul-betul nyata. Di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Naam. Anda Salafi. Kalau tidak, jangan percaya dengan omongan slogan kosong dengan tanpa bukti. Dikarenakan di zaman sekarang ini banyak yang mengaku dengan tanpa bukti yang nyata. Barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan beberapa ciri-ciri yang menunjukkan dia Salafi ataukah ngaku Salafi. Barakallahu fikum. Insya Allah. Kaidah yang kedua. Qala hafizahullah al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Wa hiya mukammilatun lil qa'idatil ula, kaidah ini yang menyempurnakan kaidah pertama, yaitu an na'lama yaqina, kita harus tahu secara yakin. Wa annastayqana biiznillah, dan kita harus memiliki keyakinan dengan izin Allah. Anna hadha huwa sabilun najat, bahwasanya ini adalah jalan keselamatan. Al-Quran, Al-Hadith dengan pemahaman Salaf, kita harus yakin dengan siyakin-yakinnya inilah jalan keselamatan. Wa hadha huwa sabilul falah, inilah jalan keberuntungan, kebahagiaan. Wa hadza huwal haqq, dan inilah yang hak. Ini penting. Jadi kaidah yang kedua ini barakallahu fikum ialah kita dituntut untuk punya keyakinan. Harus tabah, tegar, teguh di atas prinsip yang mulia ini. Jangan mudah goyang. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah berubah. Yakini, ini hakun. Beliau mengatakan setelah itu. Lianna ba'ban nas, dikarenakan sebagian manusia, sebagian orang, innama yazillu anil manhajis sahih, hanyalah yang menyebabkan dia tergelincir dari manhaj yang sahih. Wa innama yanharifu anil haq, hanyalah yang menyebabkan dia menyimpang dari al-haq. Ini adalah li'annahu yahduthu indahu taswish, dikarenakan muncul terjadi pada dia taswish, pengkaburan, keraguan. Fatajiduhu yaqul, maka kamu dapati dia berkomentar, mengucapkan hal haula ialah haqqin wa antum ala batil, apakah mereka-mereka itu yang hak sementara kamu ala batil, hal haula alladziina ma'ahum fulan wa fulan, apakah mereka yang bersama dengan mereka ada fulan batil sementara kamu hakun, ila akhir waswasi, sampai pada akhir waswasnya dia. Beliau mengatakan la, tidak boleh ada semacam ini. Hadihi waswas, ini semua adalah waswas, wasyukuk, keraguan-keraguan. Tukhaliju man lam yastayqin, yang menimpa, yang meraksuki orang-orang yang tidak yakin annan najata fi manhajis salaf, keselamatan itu ada pada manhaj salaf. Di sini beliau mengangkat sebuah fenomena beberapa pihak yang setengah hati di dalam berpegang teguh dengan manhaj salaf. Sebagian pihak yang masih goncang, tidak kokoh dengan manhaj salaf. Muncul keraguan-keraguan, kebimbangan, bisikan-bisikan, was-was yang membuat dia enggak kokoh. Komentar. Masa mereka semuanya itu ahlul batil, sementara antum ini ahlul haq. Mereka satu banteng ini dikatakan ahlul batil, dikatakan orang-orang yang menyimpang. Sekian banyak orang ini, ribuan orang ini dikatakan batil, sementara antum yang sedikit ini dikatakan sebagai ahlul haq. Ragu-ragu. Masa iya ya antum yang hak, mereka batil? Mereka loh jumlahnya banyak, antum sedikit, ragu-ragu. Apalagi gak sebanyak ini. Hah? Mereka yang ada ini semuanya menyimpang, sementara antum yang 1, 2, 3 biji orang ini yang batil, yang adalah hak. Ah, gak mungkin. Jangan-jangan antumnya ini yang gak beres. Ragu-ragu, bimbang. Mereka-mereka yang bersama dengan mereka, ada fulan, ada fulan, ada fulan, dikatakan batil. Pada mereka itu ada ulama-ulamanya, ada kiai-kiainya, kata orang Jawa. Hah? Ada ustaz-ustaznya, ada dai-dainya, ada mubalik-mubaliknya, ada tokoh-tokoh masyarakatnya. Mereka semuanya menyimpang. Sementara kamu yang alal haq. Ah, tidak mungkin. Terus muncul kegelisahan-kegelisahan tadi. Mereka itu kan ditazkiyah sama sebagai masyayikh. Itu kan ma'ahum fulan wa fulan, bersama dengan mereka syekh fulan, syekh fulan, syekh fulan. Syekh fulan datang ke tempatnya dia. Syekh Alan mengatakan dia rasul thayyib, orang yang baik. Wa fulan kan gak mungkin, masa di belakang dia ada para masyayikh kok dikatakan menyimpang, sementara antum dikatakan aral haq. Goyang. Barakallahu fikum. Dikatakan sama beliau, jangan goncang, jangan bimbang, jangan ragu. Kamu harus yakin-yakin-yakinnya keselamatan itu, al-haq itu hanya ada pada manhajus salaf. Siapapun orangnya, dari manapun asalnya, berapapun jumlahnya, kalau mereka menyelisih prinsip ini, batil semuanya. Itu prinsip. Kalau seandainya seluruh orang di pantai ini ternyata menyelisih prinsip salaf, bertentangan dengan prinsip salaf, kamu harus yakin dengan siyakin-yakinnya mereka semuanya batil, mereka semuanya menyimpang. Saya yang alal haq insyaallah, dikarenakan saya di atas manhaj salaf. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Itu namanya keyakinan. Tapi ingat, antum di atas manhaj salaf. Antumnya masih separuh-separuh, masih setengah-setengah. Belum kokoh, belum mantap. Tidak tahu ini hak atau batil. Kemudian dengan bergaya parlente, katanya orang Ambo. Barakallahu fikum. Tampil, mereka semuanya batil, saya alal haq. Ternyata dianya alal batil. Enggak demikian. Tapi mantap dulu, antum di atas manhaj salaf. Antum telah berupaya maksimal, berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Kamu yakin dulu, ini perkara hakun dengan dalil-dalilnya. Yakini hak. Siapa saja yang menyelisihinya dikatakan batil. Kainan man kan, siapapun orangnya, berapapun jumlahnya, dari manapun asalnya. Hakata ya, yakin. Kalau antum tahu, sudah mengerti, fulan hisbi, fulan orang yang menyimpang, masybuh ahlus syubhah, Sudah diterangkan oleh para ulama kita, fulan hizbi, fulan ahlus syubha, fulan berbahaya, waspadai dia. Pegangin kuat-kuat. Jangan bimbang dan ragu lagi. Ada syubhat yang dilontarkan. Kan di belakang dia ada syekh fulan, syekh alam. Masa menyimpang? Dia kan ditazkiyah sebagian masyayikh. Masa menyimpang? Jangan ragu-ragu. Yang hak itu ini. Para ulama yang telah mengerti keadaan dia. Para ulama yang telah tahu kenyataan dia sesungguhnya. Menyatakan dia hizbi. Dia orang yang masbu. Ahli syubhat. Orang yang berbahaya. Waspadai. Saya waspadai. Tapi kan ada tazkiyah sebagian masyayikh. Mungkin syekhnya tadi tidak tahu siapa dia. Tapi kan ada pujian dari sebagian ulama. Mungkin ulamanya dikelabui oleh dia. Dia menampilkan perkara-perkara yang indah di depan ulama-ulama tadi. Menampilkan dirinya sebagai orang yang terzalimi. Sebagai orang yang dizalimi sama pihak yang lainnya. Akhirnya dibela sama syekh tadi. Yang penting ulama yang tahu siapa dia mengatakan hizbi. Ini saya pegang. Yakin. Mantap. Dan nanti akan dibawakan insyaAllah al-mu'alif terkait dengan masalah tadi secara khusus. Kata ikhwan. Intinya barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum. Antum harus yakin. Harus yakin seyakin-yakinnya. Bahwasanya al-i'tisamu bil-kitabi wa sunnah ala fahmi salaf. Itulah yang dikatakan sabilun najah. Jalan keselamatan itu yang dikatakan sebagai hakun. Barakallahu fikum. Jangan koyak. Katanya mu'alif setelah itu. Fal muslim. Alladhi ya'tasimu bil kitabi was sunnah wa fahmi salafil ummah. Maka seorang muslim yang berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. La budda aidha. Maka dia juga harus. Ayyakuna mustayqinan bi anna hadha huwal haq. Maka dia harus yakin, siyakin-yakinnya bahwasanya prinsip inilah yang hak. Wahadihi al-qa'idatu muhimmatun. Qa'idah ini sangat penting. Li'annaha tu'inuhu bi'idhnillah ala thabati ala al-haq. Dikarenakan qa'idah ini akan membantu dia bi'idhnillah untuk kokoh di atas al-haq. Wa ala adamil inhirafi anhu. Dan tidak menyimpang dari al-haq. Barakallahu fikum. Sepenuh hati ya. Yakin dengan siyakin-yakinnya. Inilah prinsip yang benar. Jangan goyang sedikit pun. Barakallahu fikum. Khonafidina azakumullah. Keteguhan, ketegaran di atas manhaj yang mulia ini ditunjukkan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ditunjukkan oleh para imatul kibar. Antum kalau membaca sejarah salafun salih, membaca sejarahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, terutama di awal-awal Islam, antum akan mendapati keteguhan hati yang membaca, keyakinan yang sangat kuat akan al-haq ini. Antum membaca sejarahnya para sahabat di masa-masa awal Islam. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang disiksa sedemikian rupa oleh tuannya. Sahabat Ammar ibnu Yasir radhiyallahu an, ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah, disiksa, dianiaya oleh majikan-majikannya, dianiaya oleh orang-orang kufar Quraisy. Mereka dianiaya bukan karena apa-apa. Diminta hanya satu, supaya melepaskan keyakinannya. supaya dia tidak lagi kokoh di atas prinsip Islamnya. Hanya satu ya. Tidak ada lagi yang lain. Diminta untuk kafir lagi. Tetapi antum perhatikan bagaimana para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum tadi. Begitu kokoh. Begitu tegar. Memegangi prinsip yang mulia ini. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Mereka rela mengorbankan harta benda. Mereka rela mengorbankan nyawa. Untuk keteguhan ini tadi. Rela disiksa. Dianiaya dengan siksaan yang begitu berat. Untuk mempertahankan prinsip yang mulia ini. Bahkan Yasir, babanya Ammar. Sumayyah, ibunya Ammar radhiyallahu anhu majma'in. Rela harus merenggang nyawa. Terbunuh. Dalam siksaan tadi. Untuk mempertahankan prinsip yang mulia ini. Barakallahu fikum. Ammar bin Yasir sampai koma. Tak sadarkan diri. Dalam rangka untuk memperjuangkan prinsip yang sangat mulia ini. Barakallahu fikum. Hakata sahabat. Bilal bin Rabah disiksa. Dibaringkan di atas terik matahari yang panas. Di atas padang pasir yang begitu panas. Dipanggang seperti itu. Ditindih dengan batu yang besar di dadanya. Hanya untuk supaya dia kafir, murtad dari agamanya. Tetapi beliau bergeming. Tidak berubah sedikit pun. Hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Rela disiksa dan dianiaya untuk ini semuanya. Fanatina azab. Barakallahu fikum. Antum perhatikan perjuangan para sahabatul kiram. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Membela agama Allah yang mulia ini. Mereka berperang. Melawan orang-orang kufar. Bersama Rasulullah SAW. Dalam sekian banyak pertempuran-pertempuran. Menghadapi suasana. Kondisi yang mencekam. Menghadapi orang-orang kafir. Pelajari itu. Sangat teguh, sangat kokoh. Semakin diprovokasi, semakin deras propaganda musuh-musuh agama, semakin kuat prinsip mereka pada agama ini. Ketika pada sebuah peperangan, kaum munafikin berupaya untuk menggembosi semangat kaum muslimin, menggambarkan kepada kaum muslimin bahwasanya orang-orang kafir itu telah mempersiapkan pasukan yang sangat besar untuk menghadapi kaum mukminin. Justru mereka semakin mantap, semakin yakin, semakin kokoh, semakin tegar dan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum faqsauhum. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kaum mukminin, ketika kaum munafikin berkata kepada mukmin tadi, sesungguhnya orang-orang kafir mempersiapkan pasukan besar untuk menghancurkan kalian, takut sama mereka, digembosi. Ternyata Allah mengatakan fazadahum imana, justru itu semuanya menambah imannya kaum mukminin. Mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hakata sahabat. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Di dalam surah Al-Ahzab. Ayat yang ke-23. Menjelaskan tentang sifatnya kaum mukminin, menjelaskan tentang keteguhan hati mereka. Di atas prinsip yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantabir wa ma badalu tabdila. Di kalangan kaum mu'minin ada rijal, ada profil-profil lelaki-lelaki, tokoh-tokoh, mereka betul-betul jujur, sadaku, jujur di dalam mengamalkan apa yang mereka perjanjikan dengan Allah Azza wa Jal, Di antara mereka ada yang telah menunaikan hajatnya, ada yang telah terbunuh, ada yang telah wafat dalam perjuangan membela agama Allah. Wa minhum man yantadhir, di antara mereka ada yang masih menanti-nanti, menunggu gilirannya. Allah mengatakan wa ma badalu tabdila, dan mereka semua tidak pernah berubah sedikit pun. Itu menggambarkan tentang kaum mukminin dari kalangan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Perjuangan para sahabat bersama Rasulullah sallallahu wasallam memperjuangkan prinsip Islam yang mulia ini, mendakwahkannya kepada semua masyarakat yang ada. Perjuangan membela Islam, mereka jujur, sepenuh hati, kokoh. Sudah ada yang berlalu, meninggal, terbunuh dan segala macamnya. Ada yang masih menanti-nanti gilirannya. Allah memberitakan tentang keadaan mereka. Wa ma badalu tabdila, mereka tidak berubah sedikit pun. Tetap di atas prinsip Allah yang mulia ini, tetap di atas Islam yang murni ini, senantiasa bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Itu namanya sabat alal manhaj, keteguhan di atas manhaj yang mulia ini. Barakallahu fikum. Maka kita ya qanamtina azakumullah harus mencontoh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Harus kokoh, harus tegar, harus yakin, siyakin-yakinnya hadza huwal haq. Kita belum berkorban banyak. Ya. Ya, Pak ya. Kita belum berperang melawan orang-orang kafir membela agama Allah. Kita belum mengorbankan harta benda yang banyak untuk Islam ini. Kita belum mengorbankan nyawa untuk prinsip yang mulia ini. Belum apa-apa ya. Belum mengalami siksaan-siksaan, belum mengalami gangguan-gangguan dahsyat, belum mengalami aniaya-aniaya, belum mengalami itu semua. Sehingga kokohkan prinsip kita, tegar, jangan goyang. Itu kenapa para ulama kita senantiasa menganjurkan kita untuk mempelajari dan membaca sejarah para anbiya wal mursalin, sejarah salafun salihin dari kalangan para sahabat wa tabi'in wa atba'ut tabi'in. Dikarenakan pada mereka ada ibrah, pelajaran penting, diantaranya ialah pelajaran as-sabatu 'alal manhaj, kokoh di atas manhaj yang mulia. Begitu pula ikhwan fillah azzakumullah, perlu kiranya kita membaca dan menelaah siar a'lamin nubala, sejarah tokoh-tokoh yang mulia di kalangan kaum muslimin, ulama-ulama besar kaum muslimin, terutama yang dikenal dengan keteguhannya, ketokohannya dalam membela manhaj yang mulia ini. Semakin memantapkan antum untuk kokoh. Antum baca sejarahnya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, ketika menghadapi ayyamul mihnah, ujian yang sangat hebat, ujian yang sangat dahsyat, datang langsung dari penguasa muslimin yang memaksakan pemahaman kufur di tengah-tengah kaum muslimin, memaksakan keyakinan Al-Quran adalah makhluk, fitnah khalqul Quran. Antum cermati bagaimana Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dan ulama-ulama yang bersama dengan beliau, betapa kokohnya mereka memperjuangkan prinsip akidah ahlu sunnah, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Rela dipenjara, rela dicambuk, rela dianiaya, rela diasingkan dari keluarganya, sampai 3 generasi kekhilafahan. Bukan waktu yang sebentar, 3 generasi kekhilafahan. Teguh, kokoh, tidak berubah. Dicambuk, disiksa, dianiaya, di ini, di itu. Wah, luar biasa. Tetap menyatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk, maka dia kafir. Cambuk lagi. Tetap kokoh di atas prinsip Allah yang mulia, prinsip Rasul yang mulia, prinsip Islam yang mulia. Hakikat sahabat, seperti itu barakallahu fikum yang namanya keteguhan barakallahu fikum. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya dari kalangan para ulama una. keteguhan mereka, kekokohan mereka, barakallahu fikum. Wa hakadha. Itu pelajaran buat kita semua ya. Ats-tsabatu 'alal manhaj. Ini kaidah yang kedua. Barakallahu fiik. Terutama sama sekarang ini. Kaidah yang ketiga. Masya Allah. Kaidah yang ketiga. Qala al-muallifu hafizahullah. Ini kaidah mulai masuk ya. Kalau yang pertama itu secara umum. Kali ini sudah mulai masuk pada pembahasan yang langsung bersentuhan dengan syubhat hizbiyyin. Bersentuhan dengan masalah-masalah yang terjadi di masa kini. Ini baru mulai ini. Al-qa'idatu tsalitsah yang ketiga. Allati usi nafsi biha wa ikhwani. Yang saya wasiatkan diriku dengannya. Dan juga saya wasiatkan saudara-saudara aku dengannya. Hiya. Qaidah itu ialah. Annakuna ma'al ulama'il kibar. Kita bersama, kita selalu bersama dengan ulama-ulama kibar. Al-ma'rufina bid-difa'anid da'wati salafiyah. Yang dikenal pembelaannya terhadap dakwah salafiyah. Wadzabbi anha, yang dikenal dukungannya terhadap dakwah salafiyah. Wa an hayadhiha, dan yang mendukung pergerakan-pergerakannya, lingkupnya. Wa birraddi ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah, dan ulama kibar yang dikenal bantahan-bantahannya terhadap ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah ini qanatina azakumullah iyala ar-ruju' ilal ulama indal fitan. Kembali kepada para ulama ketika terjadi fitnah. Apapun bentuk fitnahnya, termasuk di dalamnya ialah fitnatul hizbiyah. Kembali kepada para ulama. Ulama apa ya ikhwan? Apakah semua orang yang dikatakan ulama dirujuk? Jawabannya tidak. Yang dimaukan dengan ulama di sini adalah ulama sunnah, bukan ulama bid'ah. Ulama-ulama yang dikenal di atas sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ulama sunnah, bukan ulama sunnah. Di sini ada beberapa dalil yang disebutkan oleh para ulama kita tentang kaidah ini. Kaidah ar-ruju' ila ulama'i sunnati 'inda al-fitan. Kaidah kembali kepada ulama'i sunnah ketika fitnah. Di antaranya ialah ayat Allah Subhanahu wa taala yang ma'ruf, yang kita kenal bersama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahlu dzikri, yakni para ulama, kalau kamu tidak tahu. Perintah untuk merujuk kepada ulama, bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara yang tersamarkan atas kita. Kalau kamu datang. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi. Disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi" walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah mengatakan ketika datang kepada mereka kaum muslimin suatu perkara yang aman atau yang menakutkan, mereka langsung menyiarkan begitu saja. Kenapa demikian? Kata Allah, kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul, mengembalikannya kepada ulil amri di antara mereka, niscaya perkara itu akan mampu diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istinbat hukum daripada. Dalam ayat ini, khonatina azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Ketika datang suatu perkara besar yang menimpa mereka, baik yang merasa aman atau yang menakutkan, jangan langsung disebar. Jangan langsung dibicarakan, tapi kembalikan kepada ahlinya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan yang ahli dalam babnya adalah dua pihak. Yang pertama ialah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan yang kedua ialah ulil amri. Yang dimaukan dengan ulil amri dalam ayat ini adalah para ulama. Maka ayat ini sebagai dalil yang sangat tegas untuk prinsip yang dibawakan tadi. Kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam, sunnah beliau, dan kembali kepada para ulama ketika ada perkara-perkara besar yang menimpa kaum muslimin. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang ayat ini menyatakan, wa fi hadza dalilun liqa'idatin adabiyyah wa hiya annahu idza hasala bahthun fi amrin minal umur yanbaghi ay yuwalla man huwa ahlun lidzalik wa yuj'ala ila ahlihi wa la yataqaddam baina yadayhi fa innahu aqrabu ila as-shawab wa ahra lis-salamati minal khata. Di dalam ayat ini ada dalil untuk kaidah adab, sebuah prinsip adab, yaitu apabila terjadi pembahasan dalam satu permasalahan dari permasalahan kaum muslimin, maka seyogianya yang ditunjuk untuk menanganinya yang ahli dalam bidang itu, diserahkan kepada ahlinya dan tidak boleh mendahului dia. Ini adalah upaya yang paling mendekati kesalahan, mendekati kebenaran, dan lebih selamat dari kesalahan. Sehingga ketika ada permasalahan besar, khonatina azakumullah, fitnah yang melanda kaum muslimin, hizbiyah al-maqita, maka kembalinya kepada para ulama. Merekalah yang bisa menjelaskan, merekalah yang bisa menentukan, merekalah yang bisa menghukumi, barakallahu fikum. Kembali kepada para ulama. Dengan ayat tadi. Juga ada lagi ayat yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Kembali kepada para ulama merupakan prinsip yang sangat mulia dalam masalah ini. Disebutkan di dalam surat Maryam ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada ayahnya. Antum cermati. Allah mengatakan dalam firman-Nya, menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim yang berkata kepada ayahnya, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyyah. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepada aku ini ilmu yang tidak sampai kepadamu. Maka ikutilah aku yang punya ilmu ini. Aku akan tunjuki engkau jalan yang lurus. Hadirin azakumullah, yang namanya jalan itu cuma dua. Jalan yang lurus dan bengkok. Yang menyimpang. Yang lurus, siratal mustaqim. Yang menyimpang adalah jalan-jalan kesesatan. Ada wabah. Disebutkan dalam ayat ini. Dalam ayat ini barakallahu fikum. Seseorang yang mengikuti ulama ahlul ilm akan mendapatkan bimbingan kepada siratal mustaqim. Seseorang yang tidak mau kembali kepada ulamanya, dia akan menyimpang dari siratal mustaqim. Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, saudaranya Syekh Ahmad. Ada Syekh Muhammad Bazmul, ada Syekh Ahmad Bazmul. Kalau Syekh Ahmad yang kita baca risalahnya sekarang ini, yang mau saya sampaikan sekarang dari saudaranya Syekh Muhammad bin Umar Bazmul yang pernah ke Indonesia kemarin. Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah menjelaskan ketika membacakan ayat di atas Maryam 43. Beliau mengatakan faman ittaba'al ulama ittaba'as siratal mustaqim wa man khalafal ulama wa adha'a haqqahum qad kharaja ila sabilis syaitan fa faraqa siratal mustaqim alladhi 'alaihi ar-rasul wa atba'u. Maka barang siapa yang mengikuti ulama, berarti dia mengikuti siratal mustaqim. Dan barang siapa yang menyelisihi ulama, menyia-nyiakan haknya ulama, berarti dia telah keluar menuju jalan setan dan dia berpisah dengan siratal mustaqim yang di atasnya ar-rasul dan para pengikutnya. Barakallahu fikum. Mengikuti ulama berarti terbimbing di jalan yang lurus. Berarti menyelisihi ulama dia akan terpental menuju jalan-jalan yang lainnya yang menyimpang. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan fillah azakumullah dalil yang langsung berkaitan dengan masalah kita. Kembali kepada ulama itu merupakan prinsip Islam dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Belum lagi kalau kita menyampaikan ayat Al-Qur'an atau hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan para ulama, kedudukan mereka yang sangat tinggi dalam Islam sangat banyak. Sangat banyak. Yang kita inginkan beberapa dalil yang langsung tegas menyatakan kembali kepada ulama itu merupakan prinsip Islam dalam menghadapi semua fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Hadza awwalan. Jadi paham insyaallah ya. Baik, kembali pada para ulama. Kana fadina azakumullah ulama ulama sunnah. Ulama ad-da'wah salafiyah. Yang kita bicarakan sekarang ulama sunnah ya, ikhwan ya. Para ulama sunnah itu macam-macam. Ada di antara mereka yang termasuk jajaran ulama ul-kibar. Ulama besar. Ada yang ulama tapi belum mencapai tingkatan ulama kibar. Mereka banyak jumlahnya, usianya juga beragam, keilmuan juga beragam, sehingga ada yang termasuk ulama ul-kibar yang diakui termasuk ulama ul-kibar, ada yang belum sampai ke sana. Di sini al-muallif hafizahullah yang menjelaskan di dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada ini, kita tidak hanya kembali kepada ulama, tetapi kita harus kembali kepada ulama'ul kibar. Belum mengatakan di sini annakuna ma'al ulama'il kibar. Dipilih. Dipilih ya. Dari semua ulama-ulama yang ada tadi, dari sekian banyak para masyayikh yang dijadikan sebagai rujukan itu adalah al-ulama'ul kibar minhum. Ulama-ulama besar dari mereka. Barakallahu fikum. Kenapa harus memilih ulama kibar? Dikarenakan Rasulullah SAW menyatakan al-barakatu ma'akabirikum. Dikarenakan barokah itu bersama dengan ulama besar kalian. Al-barokah itu ma'akabirukum. Dikarenakan barokah itu ya ikhwan bersama dengan ulama besar kalian. Itu disebutkan ikhwan amitina azakumullah dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam mustadraknya. Dan disahihkan oleh Syekhul Albani dalam silsilah as-sahihah. Nomor 1778. Rasulullah SAW menyatakan al-barakatu ma'akabirikum. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama besar kalian. Itu satunya Rasulullah alaihi wasallam. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Muslim ibnu Qutaibah At-Tainuri rahimahullah. Ibnu Qutaibah At-Tainuri mengomentari hadis di atas. Al-barakatu ma'a akabirikum. Dan juga mengomentari athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. La yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Umat manusia akan senantiasa baik selama mereka mengambil ilmu ini dari ulama besar mereka. At-Tainuri menyatakan di sini, yuridu, yang beliau inginkan adalah la yazalun nasu bi khairin ma kana ulama'uhumul masyayikh wa lam yakun ulama'uhumul ahdad. Yang beliau inginkan adalah umat manusia akan senantiasa baik selama ulama mereka itu masyayikh, orang-orang tua kibar, ulamanya bukan ahdad, bukan ulama yang masih muda-muda. Karena syaikh qad zalat anhum mut'atu syabab wa hiddatuhu wa 'ajalatuhu wa safahuhu. Dikarenakan alim, seorang alim itu kalau sudah syaikh, sudah sepuh usianya, sudah tua, sudah hilang daripadanya kesenangan pemuda, mut'atu syabab. Sudah hilang daripadanya sikap kerasnya anak muda, sikap tergesa-gesanya anak muda, sikap bodohnya anak muda. Kalau masih muda-muda itu masih senang-senang dengan masa mudanya, jiwa mudanya masih menggelora. Yang sudah tua gak mikirin lagi masa muda. Yang namanya anak muda sumbu pendek biasanya. Terus sumbu pendek ya, gampang marah, temperamental. Yang tua sudah punya pengalaman panjang. Anak muda biasanya terburu-buru dalam menentukan. Yang tua sudah jauh cara berpikirnya. Anak muda masih dikuasai dengan kebodohannya, kejahilannya. Yang sudah tua sudah matang keilmuannya. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan wastashabat tajrubata wal wal wal khibrah. Dan orang tua itu, sang alim yang sudah tua tadi, sudah berpengalaman, sudah menyertakan dalam kehidupannya pengalaman-pengalaman. Wala yadkhulu alaihi fi ilmihi syubhah, maka ilmunya tidak kemasukan syubhat. Wala yaghlibu alaihi al-hawa, dia tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Wala yamilu bihi tamak, dan tidak tergelincir, tidak condong oleh rasa tamaknya. Wala yastazilluhu syaitanu istizlal al-hadas, dan setan tidak akan mampu menggelincirkannya sebagaimana anak muda. Wa ma'assin al-waqar wal-jalalah wal-haibah, disertai dengan usia tua itu akan muncul wibawanya, akan muncul kemuliaannya, akan muncul haibahnya. Ini semuanya hanya ada pada orang-orang yang telah tua, barakallahu. Ini khonamdin azakumullah, keterangannya para ulama. Tidak semata-mata kembali kepada ulama, tetapi yang dipilih itu ulama kibar. Dan Rasul telah mengatakan barokah, al-barokatu ma'a akabirikum. Diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, innaman nasu bi syuyukhihim, fa'idha zahabal masyayikh, fa'ma'a manil aish. Umat manusia itu bagus dengan syuyukhnya, dengan masyayikhnya, dengan ulama-ulama tuanya. Kalau telah wafat, telah pergi para masyayikh, dengan siapa lagi akan hidup? Barakallahikum. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, innama yahyan nasu bil masyayikh, fa idza dhahaba al masyayikh fa madza baqi. Sesungguhnya umat manusia akan hidup dengan para masyayikhnya. Kalau para masyayikhnya telah pergi, maka apalagi yang tersisa? Yang tersisa adalah kehancuran, barakallahu fikum. Pernyataan Imam Ahmad ini, barakallahu fikum, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah di jilid yang kedua halaman 146. Al-barakatu ma'akadirikum. Kalau kita mau terangkan dengan panjang lebar bisa ya. Terlalu banyak poin-poin, sisi-sisi yang menunjukkan keberkahan yang kita dapatkan kalau bersama dengan ulama-ul kibar. Sangat banyak. Poin 1, 2, 3, 4. Barakatu sangat banyak. Tapi cukup dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan al-barakatu ma'a akabiri. Sehingga pilih-pilih dan pilah-pilah. Tidak hanya kepada ulama as-sunnah kita merujuk. Tetapi terkait dengan masalah fitnah besar semacam ini. Terkait dengan hizbiyah yang mengerikan semacam ini. Bukan semata-mata merujuk kepada ulama as-sunnah, tetapi merujuk kepada ulama al-kibar minhum. Masya Allah. Faham insyaAllah, ikhwan ya? Ada satu lagi poin penting yang disebutkan di sini oleh al-mu'allif, yaitu kita tidak semata-mata kembali kepada ulama kibar. Oh, ada apa lagi nih? Tadi enggak semata-mata kembali pada ulama sunnah. Tapi dari ulama sunnah harus dipilih ulama kibarnya. Sekarang beliau menyebutkan sebuah penjelasan. Tidak hanya merujuk kepada ulama kibarnya, tetapi ulama kibar yang ahli dalam bidangnya. Yang sedang kita bahas apa ini ya? Fitnah hizbiyah. Yang kita bahas syubhatul hizbiyyin. Yang kita bahas sekte-sekte yang menyimpang. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka kita enggak semata-mata merujuk kepada ulama kibar. Tetapi ulama kibar yang tahu betul tentang sunnah Rasulullah SAW. Dan yang tahu betul tentang seluk-beluk penyimpangan dan makar-makar hizbiyyin. Oleh karena itulah muallif hafizahullah. Saya bacakan lagi di sini. Al-muallif hafizahullah. Tidak hanya mengatakan annakuna ma'al ulama'il kibar. Berhenti, tidak. Tidak semata-mata mengatakan kita bersama dengan ulama kibar, titik. Tidak. Tetapi beliau menyebutkan kriterianya dalam bab ini. Beliau menyebutkan dua sifat. Al-ma'rufina bittifa' anidda'wati salafiyyati wadzabi'anha. Ulama kibar yang masyhur, yang dikenal pembelaannya terhadap dakwah salafiyah ini. Dikenal perjuangannya memperjuangkan dakwah salafiyah ini. Ini yang pertama. Ada lagi poin kedua yang disebutkan sama muallif. Al-ma'rufina birraddi ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Para ulama yang dikenal, yang masyhur, bantahan-bantahannya terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Barakallahu fikum. Mengerti betul tentang sekte-sekte yang berkembang di zamannya. Tahu betul mana ahlul bid'ah wal ahwa. Tahu betul syubhat mereka. Tahu betul makar-makar mereka. Rincian-rincian syubhat mereka. Dia bantah, dia bongkar, dia jelaskan kepada umat. Dua ketentuan. Ulama ini yang dimaksud dalam kaidah ketiga ini. Dikarenakan babnya hizbiyah, babnya fitnah hizbiyah. Maka merujuk kepada ulama usunnah yang kibar, yang mengerti betul tentang seluk-beluk fitnah hizbiyah dan makar-makarnya. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang tanya, emang ulama enggak ada yang paham apa? Emangnya para ulama kibar ada yang enggak paham terkait dengan fitnah hizbiyah? Jawabannya akan dibawakan nanti pada kaidah yang keempat oleh muallif. Akan dijelaskan sama beliau barakallahu fikum. Para ulama ul-kibar yatanayazun. Masing-masing itu memiliki keistimewaan. Memiliki spesialisasi dalam bidang agamanya. Ada yang fokus kepada ilmu fiqih. Ada yang fokus kepada ilmu hadis. Ada yang fokus kepada bab tafsir. Ada yang fokus dalam perkara akidah. Hanya semata-mata menjelaskan prinsipnya Ahlus Sunnah. Membantah hizbiyin dengan global. Ada pula yang tahu betul seluk-beluk makar-makar hizbiyin, syubhat-syubhat hizbiyin, trik-trik gaya-gaya hizbiyin, permainan hizbiyin, dan segala macamnya. Bertingkat-tingkat. Dan kita merujuk kepada mereka dalam babnya masing-masing. Nanti akan kita bahas di kaidah yang keempat. Barakallahu fikum. Jadi faham insyaAllah ya. Saya ulangi lagi. Kaidah yang ketiga ini. Dalam menghadapi fitnah ini. Barakallahu fikum. Kita dianjurkan untuk kembali kepada ulama sunnah. Bukan ulama bid'ah. Dari kalangan ulama sunnah. Diperintahkan untuk kembali kepada al-akabir. Ulama kibar. Al-barakatu ma'akabirikum. Ayat dari kalangan ulama kibar kita kembali kepada mereka dalam permasalahannya masing-masing terkait dengan masalah fitnah hizbiyah dan segala macam yang berkaitan dengan masalah hizbiyah. Kembali pada ulama kibar yang memiliki dua kriteria yang dikenal dakwah salafiyahnya, perjuangan membela dakwah salafiyahnya, dan yang dikenal bantahan-bantahannya terhadap ashabul ahwa'i wal bidah. Yang dikenal memahami betul seluk-beluk makar-makar hizbiyin dan membongkarnya di hadapan kaum muslimin. Ini yang kita rujuk. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua ulama sunnah yang lainnya yang begitu banyaknya di tengah-tengah umat Islam. Hakada. Ini nanti akan dijelaskan sama beliau pentingnya kaidah ini. Barakallahu fikum. Kemudian muallif menyatakan bifadlillahi ta'ala yujadu fi kulli asrin ulama kibar. Dengan keutamaan Allah Azza wa Jal, dengan fadilah Allah Azza wa Jal, didapati pada masing-masing generasi ulama kibar. Ada ya, dari mulai zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini didapati ulama kibar tengah-tengah umat ini. Beliau menyebutkan di zaman sekarang ini contoh sebagian nama-nama ulama kibar dimaksud. Fa nahnu fi 'asrina hadha. Kita di zaman sekarang ini dicontohkan seperti kana Syekhul Albani rahimahullah wa Syekh bin Baz wa Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihim jami'a wa Syekh Muqbil wa Syekh An-Najmi rahmatullahi alaihim jami'a yang telah wafat. Wakadha ikhwanuhum. Begitu pula saudara mereka dari kalangan para ulama Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali wasy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri wasy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah wasy-Syaikh Shalih As-Suhaimi wasy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad wasy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali wa nahwuhum. Disebutkan nama-nama mereka ini ya, Pak. Ini contoh bukan pembatasan. Contoh-contoh ulama-ulama kibar yang ada di zaman kita sekarang. Beliau mengatakan fanaltasu haula haula'il ulama'il kibar. Maka kita mengelilingi, mengerumuni, berkerumun, berkeliling di sekitar ulama-ulama kibar tadi. Wa na'lamu annal haqqa ma'ahum bi'idnillah. Dan kita harus tahu al-haq bersama dengan mereka bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Kama qala Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalun nasu bi khairin, umat manusia akan senantiasa baik, ma akhadul ilma an akabirihim, selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besar mereka, wa an umanaihim, dan mengambil ilmu dari orang-orang yang amanah dari mereka. Fa idza akhadhu min sigharihim wa shirarihim halak. Bila umat manusia mengambil ilmu dari orang-orang yang sigar, yang masih muda dari mereka, yang jahat-jahat dari mereka, halak, manusia tadi akan binasa. Ini kaidah yang ketiga ya. Jadi enggak sembarang kita kembali kepada seseorang dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Kita hanya kembali kepada para ulama. Dan jangan lupa, ulama itu banyak. Ulama usunnah sangat banyak. Kita enggak semata-mata kembali pada para ulama usunnah. Tapi ulama kibar. Yang diakui kibarnya oleh para ulama yang lain. Dari kalangan para ulama kibar. Enggak semata-mata kembali pada ulama kibar. Tetapi kembali pada ulama kibar. Yang memiliki dua sifat tadi. Barakallahu. Beliau mengatakan setelah itu. Wa hadhil qa'idah. Qa'idah ini la budda an tufham, harus difahami dimna qa'idatin muhimmatin jidda. Harus difahami bersamaan dengan kandungan qa'idah yang sangat-sangat penting. Wa hiyal qa'idatu taliyah, yaitu qa'idah berikut ini. Al-qa'idatu rabi'ah. Al-qa'idatu rabi'ah, qa'idah yang keempat. Jadi yang ketiga dan yang keempat itu satu kesatuan yang tidak mungkin dipisah. Masuk kaidah yang keempat. Lanjut. Saya tawari dulu ini. Yang kuat ini yang berbicara ataukah yang mendengarkan? Lanjut. Baru jam 5 lebih 10, masih sore. Tambah setengah jam lagi. Apa satu kaidah lagi? Satu kaidah lagi sampai maghrib. Karena kaidah ini betul-betul harus kita pahami dengan jernih. Di kaidah keempat inilah al-muallif hafizahullah akan menjelaskan sisi pentingnya, praktek dan pengamalannya. Setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi. Baik. Qala al-muallif hafizahullah al-qa'idatu rabi'ah. Kaidah yang keempat. Wahia anna al-ulama alladhina 'ala al-haqqi yatamayazun. Para ulama yang di atas al-haq. Ingat ya kawan ya. Para ulama yang di atas al-haq. Yang dibicarakan sekarang ulama us-sunnah. Ulama salafiyin. Masyaikhus salafiyin. Para ulama yang di atas al-haq itu. Yatamayazun. Satu sama lain memiliki mizah. Memiliki keistimewaan. Punya spesialisasi sendiri-sendiri. Jadi bahasa alim alif terkait dengan bab ini, bab masalah fitnah hizbiyah. Beliau mengatakan, fahunaka farqun bainahum. Di sana ada perbedaan di kalangan para ulama kibar. Fi dalam permasalahan, fi mada ma'rifatihim bil haqqi wal batili jumlatan wa tafsila. Batas pengetahuan mereka tentang al-haq dan al-batil secara global dan terperinci. Dalam bab ini. Mereka berbeda-beda di dalam mengetahui al-haq wal-batil. Berbeda-beda dari sisi global dan rinciannya. Ada sebagian ulama mengetahui betul al-haq dengan terperinci. Tetapi ketika berbicara masalah al-batil, taunya global. Barakallahu fikum. Ketika berbicara tentang al-batil, jarang-jarang. Jarang membicarakan masalah penyimpangan-penyimpangan dan segala macamnya. Sedikit berbicara masalah ini. Pengetahuan dia tentang al-batil, itu global. Ada pula dari kalangan ulama kibar kita, yang mengerti betul tentang al-haq rinci. Di saat yang sama, dia juga mengerti al-batil dengan rinci pula. Semua perkara yang batil dia ketahui seluk-beluknya. Dari mulai A sampai Z, tahu dia. Mengerti syubhat-syubhatnya ahlul batil, bentuk-bentuknya, modifikasinya, ragamnya, arahnya kemana, apa yang dituju, makar di balik itu, permainan mereka dan segala macamnya, tahu dengan rinci dan detail. Mereka semuanya ulama, mereka semuanya ulama kibar, tapi yang namanya ilmu ikhwan bertingkat-tingkat. Kira-kira dalam pembahasan sekarang ini merujuk ke mana ya? Merujuk kepada ulama yang mana ya? Yang pertama ataukah yang kedua? Ulama ini bukan capres. Ulama ya. Satu dua tadi geranya satu dua masih itu. Selesai sudah ya yang itu. Ulama una. Memilih yang pertama atau yang kedua? Yang pertama para ulama yang mengerti al-haq rinci. Tetapi al-batil tahunya global. Sedikit berbicara masalah itu. Yang kedua, mengerti semuanya dengan rinci. Al-haq tahu dengan rinci. Al-batil tahu dengan rinci. Dan banyak berbicara tentang al-batil. Membongkar penyimpangan al-batil. Memperingatkan umat dari bahaya al-batil. Sekarang babnya kita bab fitnah hizbiyah. Dalam bab ini kita memilih yang mana? Hah? Satu atau yang dua? Satu atau dua? Hah? Jawabannya fanabtin azakumullah, memilih ulama yang kedua. Dikarenakan mereka lah yang ahli dalam bidang ini. Itu bidang mereka. Itu spesialisasi mereka. Barakallahu fikum. Kembali kepada ahlinya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama ini. Nah misalnya ya. Ini kaidah muhimmah ya kan. Jadi kaidahnya an narji'a ila kulli fannin afan an narji'a fi kulli fannin ila ahli. Kita merujuk, kita kembali dalam semua bidang kepada ahlinya masing-masing. Kalau bicara masalah fitnah hizbiyah, bicara masalah ahlul bid'ah, bicara masalah syubhatul hizbiyyin, kembali kepada ulama yang pakarnya dalam membantah masalah itu. Barakallahu fiik. Dicatatkan selesai. Kata Syekh Hafizahullah, hadhihi al-qa'idah la budda an natanabbaha laha. Kaidah ini harus kita cermati, harus kita perhatikan. Li'annana na'lamu, dikarenakan kita tahu, an hadzal 'alim mustaghilun firaddi 'ala ahli al-bid'ah wal ahwa wa taqriri sunnah wa ila akhir. Kita tahu alim fulan yang ini sibuk membantah ahli bid'ah, sibuk membantah ahlul ahwa, sibuk menerangkan sunnah begini begini sampai akhirnya. Beliau mengatakan fa hadzal 'alim al-mustaghil birraddi 'ala ahli al-bid'ah wal ahwa ya'lamu tafasil hadhihi wa hadhihi. فهذا للحق أقرب وللباطل أعرف. Sang alim ini tadi, ulama yang sibuk membantah ahli bid'ah wal ahwa, mengetahui rincian makar ini, syubhat ini, syubhat ini, bid'ah ini, bid'ah ini. Ulama yang semacam ini lebih dekat kepada al-haq dan lebih memahami al-batil. Kenapa ya kan? Memang bidangnya, memang keahliannya, memang takhasusnya, memang spesialisasinya, maka lebih dekat kepada al-haq dan lebih mengerti al-batil. Yang pertama. Wa hunaka sa'alimun salafi. Di sana ada lagi seorang alim salafi. Ulama kibar salafi. Ma nasyku fi salafiyatihi abada. Kita tidak meragukan salafiyahnya selama-lamanya. Wa habibun ilaina, orang yang sangat kami cintai. Ulama lain ya, ulama sunnah wa ulama salafi wa ulama kibar. Salafi. Lakin qad yuhsinu dhanna. Tapi ulama yang tadi ini, yang kedua tadi ini, yang boleh sebutkan ya, terkadang husnul dhon, baik sangka kepada ahli bid'ah. Wala ya'rif ma inda ha'ula'il qawm min madakhil wa makharij wa tahayul fi dinillah. Dan dia tidak mengerti, tidak mengetahui apa yang ada pada ahli bid'ah dari seluk beluk makar mereka, hilah tipu daya mereka pada agama Allah ini. Masa enggak ngerti bid'ah? Faham bid'ah. Masa enggak ngerti ahli bid'ah? Faham ahli bid'ah. Masa enggak pernah bicara masalah hizbiyin? Bicara masalah hizbiyin, tetapi global. Jarang. Tidak mengetahui seluk beluknya, detailnya, rinciannya. Kata beliau, fatajiduhu, maka engkau mendapati ulama tadi, qad yudafi'u anhum, terkadang membela ahli bid'ah itu, muhsinan li dhanni bihim, karena husnudhan kepada mereka. Wahuwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu siapa mereka. Wa yadhunnu annahum 'alal haqq, dan dia menduga mengira ahli bid'ah itu di atas al-haq. Akhirnya membela, mentazkiyah, ya, membela, mentazkiyah, datang ke daurah mereka, diundang sama mereka datang. Kenapa ya, Pak? Dikarenakan belum tahu seluk-beluk makar-makar mereka. Belum mengatakan setelah itu. Fama mauqifus salafi ma'a haula'il ulama. Sekarang bagaimana sikapnya seorang salafi menghadapi ulama-ulama tadi? Semuanya ulama kibar, semua ulama sunnah. Yang ini mentahdir. Yang ini berbicara tentang penyimpangan-penyimpangannya. Yang ini membela. Mentazkiyah. Gimana sikap kita ya? Beliau mengatakan di sini, mauqifi, sikap saya sebagai seorang salafi, an umayyiza bainal masyaikh salafiyyin wa masyaikh sunnah. Saya memilah-milah di kalangan para masyaikh salafi, masyaikh sunnah. Dipilah-pilah sesuai dengan bidang kita sekarang ini. Fa kullama kana al-'alimu a'raf bi ahwali haula'in nas, manakala setiap kali seorang alim itu lebih memahami, lebih mengerti kondisi ahli bid'ah tadi, kullama kana bi idznillahi muwaffaqan, maka tiap kali dia akan mendapatkan taufik dari Allah dengan izinnya. Wa kana lil haqqi aqrab bi idznillah, dan dia akan lebih mendekati al-haq bi idznillah. Itu kaidah, kembali kepada ahlinya masing-masing. Dilihat fulan ditahdir, fulan dikatakan hizbi, makir. Siapa yang berbicara itu? Ternyata yang berbicara dengan kalimat yang keras tadi itu alim sunni, alim salafi, kabirun min kibarihim, termasuk ulama kibarnya. Oh, berarti ternyata yang berbicara itu adalah orang alim yang paling mengerti seluk beluk penyimpangan penyimpangan hizbiyyin, makar makar hizbiyyin di zaman sekarang ini. Seperti Syekh Rafiq bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Nanti akan saya bacakan langsung. Al-Malif juga mencontohkan Syekh Rafiq. Syekh Rafiq mengatakan fulan hizbi makir, fulan minal mutalawinin. Masyaikh. Ditambah lagi di belakang beliau banyak masyaikh yang lainnya yang tahu betul siapa orang ini tadi. Dilihat di sebelahnya loh, ada yang mentazkiyah, ada yang memuji orang tadi. Ulama besar juga. Ya, ulama kibar. Barakallahu fikum. Sikapnya gimana ya? Sikapnya memilah-milah. Dikarenakan pembahasannya terkait dengan makar hizbiyyin, maka kita kembali kepada ulama sunnah, ulama kibar yang paling mengerti tentang seluk-beluk hizbiyyin, yang paling tahu tentang keadaan orang ini tadi. Tentunya yang kita pegangi di sini Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama yang lain, ulama unna, ulama sunnah, ulama salafiyin, ulama kibar yang belum tahu detail tentang kondisi orang tadi. Ada yang tanya, kok di tazkiyah? Mungkin beliau tidak tahu siapa fulan. Mungkin. Tidak mengetahui seluk-beluk dan keadaan dia sesungguhnya. Mungkin alim tadi itu mengerti secara global, tidak rinci. Barakallahu fikum. Hakadha qa'idah. Atau jangan diombang-ambingkan begitu. Ini muntahlir, ini muntazkiyah. Bingung saya. Terjadi itu pada banyak pihak. Pegang kepala. Pusing saya. Bingung saya. Ini mentahir, ini mentazkiyah. Mentahir, mentazkiyah ini gimana? Ada yang pusing tujuh keliling. Sudahlah. Daripada pusing, mending tidak usah taklim aja lah. Mending saya sibuk dengan bisnis, bangun rumah, punya mobil, ta'adud. Barakallahu fikum. Luar biasa. Kenapa? Dikarenakan tidak punya kaidah. Ada sebagian yang kemudian memandang sisi tazkiyah. Bersama kami ulama fulan. Beliau ditazkiyah sama Syekh fulan. Begini, begini, begini. Beliau muridnya Syekh Fulan, Syekh Alan, Syekh Fulan, Syekh Alan. Lupa dengan tahlirnya tadi. Lupa dengan rincian-rincian yang disampaikan oleh alim yang lebih mengerti tentang dia daripada bangsa yang lain. Akhirnya dia pun membela hizbi tadi, membela orang yang menyimpang tadi dan segala macamnya. Dikarenakan tidak memiliki kaidah yang mulia ini. Yang hak barakallahu fikum ialah lihat kondisinya. Siapa yang berbicara tentang penyimpangan-penyimpangannya itu? Kalau yang berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan dia, makar-makar dia, seorang alim kabir pada masanya yang paling ngerti tentang seluk-beluk keadaan dirinya, maka yang dipegangi yang ini. Sementara yang lainnya kita hormati, mungkin tidak tahu, mungkin tahunya secara global dan segala macamnya. Di sini yang dikatakan oleh para ulama una, al-jarhul mufassar muqaddam menurut ta'dil. Jarh yang mufassar, kritikan yang terperinci dari seorang alim dalam bidangnya, lebih didahulukan daripada tazkiyah-tazkiyah. Walaupun ribuan orang yang mentazkiyah antum, la yanfa', tidak ada manfaatnya sama sekali para ulama. Kaidah. Saya baca lagi. Al-Mu'allif mencontohkan langsung Syekh Rafi bin Hadi. Qala al-Mu'allif hafizahullah. Lidzalik kata beliau. Asy-Syekh Rafi mathala. Siapa baca lagi ya? Lihat terjemahannya. Syekh siapa itu? Syekh Rafi apa Syekh Fulan? Anak khawatir nanti. Ini memang terlalu berlebih-lebihan dalam memuji Syekh Rafi. Tidak. Katanya mu'alif. Saya membaca ucapannya mu'alif. Ya. Lidzalik, oleh karena itu. Asy-Syekh Rafi mathala. Syekh Rafi sebagai contoh. Syahida lahul masyaikh salafiyuna kulluhum. Beliau dipersaksikan oleh masyaikh salafiyin semuanya. Yakni rajulun tafarrada fi hadzal bab. Yakni sosok tokoh alim yang tiada duanya dalam bab ini. Bapak-bapak ya kan? Bab membongkar penyimpangan-penyimpangan hizbiyin. Rajul, seseorang laki-laki tokoh yang tiada duanya dalam bab ini. Dan itu dipersaksikan oleh hampir seluruh masyayikh salafiyin yang telah wafat atau yang masih hidup. Ada sebuah kitab ditulis oleh Syekh Khalid Al-Wafiri, hafizahullah, As-Sana'ul Badi' ala Syekh Rabi, pujian-pujian yang fokus kepada Syekh Rabi bin Hadi. Dimuat di situ pujian Asy-Syaikhul Albani rahimahullah, pujiannya Syekh bin Bas rahimahullah, pujiannya Syekh bin Utsaimin rahimahullah, pujiannya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, dan para masyayikh salafiyin. Masyayikh salafiyin memuji beliau dan mempersaksikan Asy-Syaikh Rabi bin Hadi tiada duanya dalam bab ini. Warajulun ma yakatu yatakallam fi ahadin illa wa huwa insyaallah kama qala. Sosok seorang alim hampir-hampir tidaklah beliau berbicara tentang seseorang melainkan insyaallah orang itu seperti yang beliau katakan. Ini yang sangat tegas mengatakan demikian juga ialah Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Syekh Muqbil mengatakan bil makna ya ikhwan. Kalau akhuna Rabi bin Hadi menyatakan fulanun hizbi sayadharu laka ba'da ayyam annahu hizbi. Akan nampak bagi kamu sebentar lagi ini orang hizbi. Emangnya tahu perkara gaib? Jawabannya tidak. Itu ada ilmunya ya ikhwan. Kenapa? Pada umumnya demikian. Dikarenakan Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, orang yang sibuk membantah hizbiyin, membongkar makar-makar mereka, langsung bersentuhan, bersinggungan dengan mereka, langsung menghadapi mereka, pakar dalam bidang ini, sehingga tahu. Dan beliau seorang alim kabir yang punya takwa, yang punya wara, yang punya ilmu segala macamnya, tidak mudah menfonis. Dan bahkan beliau terkenal orang yang paling sabar dalam menghadapi fitnah yang ada. Di Yaman ketika muncul fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ribi yang sekarang bersama dengan Ali Hanan Halabi. Ketika para masyayikh menghadapi fitnah Abul Hasan ini, mereka setahun menghadapinya dan khatam selesai. Ternyata Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah 6 tahun sebelumnya sudah menasihati Abul Hasan, menegur dia, nasihati terus begitu, gak ada yang tahu. Begitu dia memunculkan taringnya, tidak langsung bicara Syekh Rabi. Terus. Sampai ternyata ini orang adalah orang yang sangat berbahaya, orang yang menyimpang. Baru beliau berbicara. Terangkan dengan rinci, dengan detail. Dipatahkan semua syubhat Abu Hasan. Dibikin perhalakoh-halakoh. Pemahaman ini dibantah perhalakoh. Pemahaman yang ini dibantah perhalakoh. Rinci. Di rumah saya sampai numpuk. Malzama-malzamanya para masyayikh terkait dengan fitnahnya Abu Hasan. Paling lama ternyata, paling sabar. Kita baru setahun ketika itu yang di Yaman. Beliau sudah 6 tahun sebelumnya. Barakallahu fikum. Fitnah yang paling baru ini, fitnatul hajuri. Ya, para ulama semua sudah berbicara. Syekh begitu sabar. Terus begitu sampai memang ini orang enggak tahu diri ya. Ayah belum berbicara, tatkala belum berbicara semuanya hancur berantakan. Barakallahu fikum. Paling sabar. Ada Syekh Rabi bin Hadi, tiada duanya. Dikatakan di sini, hampir-hampir tidaklah beliau berbicara tentang seseorang melainkan insyaallah orang itu seperti yang beliau katakan. Beliau mengatakan la min babil asabiyah. Ini bukan termasuk bab fanatik kepada beliau. Au min babit ta'zim. Bukan termasuk bab ta'zim. Mengagung-agungkan beliau. Berlebih. La. Tidak. Tidak. Enggak demikian. Ada ilmunya, ada kaidahnya. Beliau mengatakan, limadha? Qala al-ulama 'an Syekh Rabi annahum muwaffaqun fi raddihi 'ala ahli bid'ah. Kenapa para ulama kita berkata tentang Syekh Rabi, beliau diberi taufik oleh Allah pada bantahan-bantahannya terhadap ahli bid'ah? Jawabannya, innama qalu, para masyayikh kita mengatakan seperti itu, bi anna Syekh Rabi hafizahullah ta'ala ishtaghala birraddi 'ala ahli bid'ah ala ikhtilafi bida'ihim wa dhalalihim min hizbiyyin wa sufiyyin wa rafidah wa ghairihim. Para ulama mengatakan demikian dikarenakan Asy-Syaikh Rabi bin Hadi sibuk membantah ahlul bid'ah dengan berbagai macam bid'ahnya dan ragam kesesatannya. Membantah hizbiyyin, membantah sufiyyah, membantah rafidah, membantah yang selain mereka. Spesialisasinya ya Pak. Bidangnya, pakarnya. Ma rasa hadzal amr. Beliau berpengalaman dalam bidang ini. Wa khabar dan mengetahui seluk-beluknya. Wa ta'amala ma haula dan beliau langsung bermuamalah, langsung bersinggungan dengan mereka tadi. Ahlul bid'ah. Wa ya'rifu asalibahum dan beliau tahu betul uslub mereka. Trik-trik mereka, gaya-gaya mereka, makar-makar mereka, tahu betul. Fakana muwaffaqan fil ghalib bi fadlillah ta'ala, maka beliau diberi taufik oleh Allah pada umumnya. Ini semuanya dengan keutamaan dari Allah azza wajalla. Jadi bukan ta'assub, bukan fanatik kepada beliau, memang ada kaidahnya, kembali pada pakarnya masing-masing, memang beliau ahlinya. Barakallahu fikum. Ini kaidah umum ya. Kembali pada ahlinya masing-masing. Misalkan di pantai ini ada ahli jantung. Spesialis jantung. Dari yang ahli jantung tadi itu ada yang pakarnya. Gitu ya. Ada yang seniornya. Dikenal. Sudah sekian puluh tahun lamanya berkutat dalam mengurusi jantungnya orang. Dia tahu betul terkait dengan penyakit jantung. Detail, rinci, dia cermati, dia amati dan segala macamnya. Penyakitnya, obatnya dan segala macamnya. Dari semua yang ahli jantung tadi, kira-kira kalau ada orang kena penyakit jantung, milih yang mana ya Pak? Milih yang mana? Milih yang? Pakarnya tadi itu. Tidak ada yang mengatakan itu fanatik-fanatik kepada yang pakar tadi itu. Bukan fanatik ya ahli, tapi kembali kepada ahlinya. Dan itu yang dibimbingkan dalam syariat agama Allah yang mulia ini. Barakallahu. Ketika kita kembali kepada Syekh Rabi bin Hadi, dikarenakan beliau sebagai pakarnya dalam bab hizbiyah ini, itu bukan ta'assub, tetapi kembali kepada ilmu yang benar, kaidah yang sahihah. Barakallahu. Beliau mengatakan setelah itu. Kelebihan sudah. Jadi, lanjut. Hah? Sampai 5:30 atau sampai selesai kaidahnya. Ini sekarang beliau praktek ini sekarang. Praktek ini sekarang. Praktek ini sekarang. Hah? Diterangkan kaidahnya. Prakteknya begini. Jadi nanti aja. Nanti aja. Hah? Loh, kok diemin? Lanjut apa nanti? Kalau lanjut, nanti di tengah jalan tahu-tahu azan maghrib. Ah, ya apa? Ya khair. Allah yang hari ini. Jadi kita putus dulu tengah jalan ya. Barakallahu fikum kaidah ini. Insya Allah akan kita kaji. Mau kaji kapan? Ba'dal maghrib atau ba'dal isya? Kita serahkan para hadirin. Maghrib atau isya? Hah? Kalau saya pribadi boleh usul ba'dal isya. Kenapa? Panjang waktunya. Mau panjang atau mau pendek? Sedikit ya, sementara sekolah dulu, insyaAllah pada isya nanti diteruskan kembali terkait dengan pembahasan kaidah ini para pelaku. Nakafilahuna, alhamdulillahirabbil alamin, fadhlu hafizakum.